Mitra bisnis, pengusaha properti berharap pemerintah memperlonggar aturan pembelian properti untuk pihak asing agar transaksi properti bisa tumbuh lebih pesat lagi dan bersaing dengan negara tetangga. Saat ini asing hanya diberikan hak pakai 25 tahun yang dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 25 tahun lagi. Diperlukannya perpanjangan seperti ini tidak memberikan kepastian kepada investor. Sebagai contoh, di Singapura, asing diberikan kepemilikan langsung selama 99 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda soal aturan kepemilikan asing ini? Dari kami juga mengharapkan sebenarnya asing itu bisa membeli dengan sekaligus ya. Mungkin kalau nggak bisa seperti di Singapura 99, ya mungkin minimal 70 tahun lah. Itu juga udah cukup bagus. Mengenai kekhawatiran nanti yang kecil nggak bisa terbeli segala kan bisa dengan sejumlah persyaratan sebenarnya kan. Misalnya dibatasi minimal sekian miliar yang hanya boleh dibeli asing. Jadi sebenarnya dengan sejumlah pembatasan itu masih bisa gitu. Dan sangat bagus kalau asing bisa beli di Indonesia karena nanti ada ikutan-ikutannya kan. Bukan tinggal di Indonesia nanti pasti ada beli yang lain lagi seperti itu. Boleh dijelaskan Pak, mengapa aturan yang berlaku saat ini dinilai tidak memberikan kepastian kepada investor? Ya tentu, pertama jangka waktunya kan terlalu singkat. Kedua itu memang masih konsis dengan ada hak pakai, ada HGB, ada hak milik. Udah terbentuk persepsi bahwa hak pakai ini nggak bankable gitu loh. Jadi orang-orang nggak berani gitu kalau beli yang hak pakai. Iya, jadi kalau memang nanti asing boleh beli pun disederhanakan udah gitu loh. Mungkin cuma ada seperti di Singapura kan cuma ada leasehold sama freehold. Lalu ada usulan, sebaiknya tidak memberikan kepemilikan landed house kepada pemilik asing, melainkan hanya apartemen atau rumah susun dengan konsep strata title. Bagaimana menurut Bapak? Ya oke, okay. Kalau memang mau di tahap pertama mungkin yang high rise dulu ya, dibatasi yang landed belum. Itu oke okay aja, saya setuju juga, nggak masalah. Pertumbuhan seperti apa yang akan dirasakan jika aturan pembelian properti oleh pihak asing diperlonggar, Pak? Tentu dengan asing bawa dananya kemari kan sebenarnya bisa masuk juga ya udah. Terus kedua, setelah mereka beli, mereka minimal nanti tinggal, nah mereka juga nanti bisa belanja segala macam di sini. Ya. Sebenarnya ikutannya banyak ya dengan asing bisa beli. Daerah mana Pak yang cocok untuk menjadi pilot project jika aturan pembelian properti oleh asing ini diperlonggar? Oke, kalau awal-awal mungkin di kota-kota besar dulu ya bisa diterapkan. Ya. Saya rasa harus mulai dulu lah. Karena ini wacaranya udah cukup lama ya, dan selalu gak ada keberanian untuk mulai gitu. Sedangkan di negara yang baru aja seperti Vietnam ya, baru berkembang malah udah bisa. Ya. China udah dari kapan-kapan juga udah bisa. Lalu sebaiknya kita meniru siapa Pak, jika aturan pembelian properti oleh asing ini diperlonggar? Saya rasa mungkin kalau gak salah di China tuh sekitar 70 tahun ya. Ya kalau gak bisa nyamain Singapura dulu ya minimal sama dengan China lah 70 tahun. Demikian Presiden Direktur Summarecon Agung Yohanes Marzuki. Saya Wendy Lim.